dipersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya telah berhasil melumpuhkan siluman ular dan kemudian mengurungnya di dalam pundi emas. Dan pundi emas yang berisi ular mas yang merupakan ruh dari Nenek Ranggis, siluman ular jahat itu, dipendam di dalam tanah di sebuah gua di puncak Gunung Wangun. Dengan demikian, Lastri berhasil diselamatkan Prabu Purbaya. Siang harinya di Keraton Sunda, kapankah kalian akan kembali? Secepatnya, tuanku. Karena rencana Baginda Sanjaya hanya tinggal 10 hari lagi. Baiklah. Jika engkau akan berangkat, sampaikanlah salam kami berdua pada Kakang Prabu Sanjaya. Akan hamba sampaikan. Jika tidak ada lagi yang akan tuanku berdua sampaikan, hamba akan bersiap-siap dan melihat keadaan Lastri. Baiklah. Silakan, Paman. Aku pun juga akan menjenguknya. Jika begitu, hamba berdua pamit lebih dahulu. Silakan. Gimana keadaan Bibi Lastri, Kayang? Tadi Bibi tersadar, tetapi agaknya sekarang Bibi tidur kembali. Oh, Nyai, Nyai. Lastri, engkau sudah sadar kembali. Nyai, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan diriku? Apa yang telah aku perbuat selama ini pada Nyai? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku pantas mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Segalanya terjadi adalah karena keserakahanku, karena keinginanku untuk menjadi wanita yang perkasa seperti halnya engkau, Nyai. Maafkan aku, Nyai. Itu bukan salahmu, Lastri. Apakah engkau lupa bahwa akulah yang justru menumbuhkan sikap itu dalam tubuhmu, dalam tubuh setiap murid kembang hitam? Engkau tidak bersalah. Sekarang semuanya telah sirna. Iblis itu sudah musnah. Iblis itu sudah lenyap dari percaturan tanah ini. Benarkah itu, Nyai? Iblis itu dapat dikalahkan. Nyaikah yang mengalahkannya? Baginda Purbaya, beliau yang memisahkan siluman itu dari tubuhmu. Jika tidak, mungkin kami akan membunuhmu sekaligus dengan siluman ular itu. Karena itu, berterima kasihlah pada beliau. Ya, saya akan berterima kasih. Beliau seorang raja besar, seorang bangsawan agung, masih juga mau menyusahkan dirinya untuk memikirkan keselamatan saya, seorang wanita yang tidak berarti, bahkan wanita kecil yang telah menciptakan malapetaka, sekalipun saat itu saya berada dalam kekuasaan Nenek Ranggis. Tak ada bedanya nyawa aku dan nyawa kaum Sudra sekalipun. Di mataku semuanya adalah sama. Oh, Terima kasih, tuanku. Karena tuankulah nyawa hamba yang dikuasai oleh siluman pembawa bencana masih berada pada raga ini. Terima kasih, tuanku. Bangkitlah, Nyai. Dengan lenyapnya siluman itu, aku mengharapkan engkau kini kembali menjadi seorang pendekar wanita, mengikuti jejak gurumu, Bibi Wulan. Itu memang adalah cita-cita hamba. Mengabdi, menyerahkan seluruh jiwa raga ini pada Nyai Kembang Hitam yang telah membentuk saya menjadi seorang wanita perkasa. Oh ya, Kayan, di mana para mudita? Mengapa dia tidak berada bersamamu? Adik Dita pergi meninggalkan saya yang tengah menjaga Bibi Lastri setelah ibu saya menemui Baginda di Balai Irung. Oh, Kanda, biarlah aku pergi mencari para mudita. Aku khawatir anak itu macam-macam lagi. Baik, marilah kita bersama mencarinya. Kami permisi, Bibi, Paman. Dan kau baik-baiklah beristirahat, Lastri. Terima kasih, tuanku. Kanda, Kanda tunggu sajalah di bilik. Dinda akan mengitari serambi kiri, kemudian melalui taman sari. Dinda akan kembali lagi. Dinda yakin, setidak-tidaknya para mudita berada di taman sari. Baiklah, Kanda menunggu di bilik. Berhati-hatilah bicara dengannya, Dinda. Dinda mengerti. Itu dia para mudita di bawah pohon besar itu. Dita! Dita! Dita, kenapa bermain sendiri? Kau tidak main bersama dengan Kayan? Dita, Dita sedih, Bu. Dita tahu kakak Kayan akan pergi. Sebab ibunda dan ayahanda yang pergi bersama orang tua kakak Kayan sudah kembali. Dita, bukankah ibunda dan ayahanda sudah bicara padamu kemarin? Kami akan mengajakmu main ke Mataram untuk mengunjungi sahabatmu Kayan. Dan kau juga sudah berjanji tidak akan bersedih lagi? Iya, Dita memang sudah berjanji. Tapi tidak tahu kenapa Dita jadi sedih lagi. Oh, Dita, dengarlah. Apakah Dita tidak ingin menjadi seorang wanita yang gagah? Dita ingin menjadi wanita yang gagah. Dita ingin pandai seperti kakang Kayan. Apakah Dita suka menjadi wanita yang lemah? Eh, tidak, Bu. Nah, jika begitu, Dita tidak boleh menangis. Dita tidak menangis. Dita juga tidak boleh menunjukkan sikap murung dan bersedih seperti ini. Wanita gagah tidak akan bersedih hati. Dita harus dapat mengatasi rasa sedih. Ya, ya, Bunda. Dita tidak akan bersedih. Nah, nanti jika kakangmu Kayan pamit untuk pergi, Dita harus mengantarkannya dengan hati yang tegar, tersenyum. Itu adalah ciri dan tanda wanita yang gagah. Ya, Bu, sekarang juga Dita akan menemui kakang Kayan. Dita tidak akan lari, bersembunyi dan bersedih lagi. Dita ingin menjadi wanita yang gagah. Kau tidak ingin bertemu dengan ayahandamu? Nanti, Bu, Dita akan menemui ayahanda. Biarlah Dita menemui kakang Kayan dulu. Di mana para mudita? Kau tidak menemukannya? Dia sekarang main bersama dengan Kayan. Nanti dia akan kemari. Kanda Prabu. Ada apa, Dinda? Putri kita, para mudita, hatinya begitu keras. Tidak bedanya dengan Kanda. Apa yang Dinda temukan pada dirinya? Aku terpaksa mengusik kembali keinginannya untuk belajar olah kanuragan. Ya, terpaksa Kanda Prabu. Karena aku mencoba untuk menghilangkan kelemahannya, sikap sedihnya. Tetapi dengan demikian, Dinda telah menanamkan janji. Dita kelak akan menagihnya. Apakah memang Kanda tidak akan memberikan pelajaran olah kanuragan? Kanda akan membiarkan tumbuh menjadi seorang wanita yang lemah? Apakah tanpa olah kanuragan, Dita akan mendapat kesulitan? Aku justru merasa sebaliknya. Dengan mempelajari olah kanuragan, dia akan terseret oleh kesulitan dan juga mara bahaya. Tapi Kanda Prabu, pernahkah Dinda membayangkan mempelajari olah kanuragan tanpa suatu masa pendadaran? Kenapa tidak, Kanda Prabu? Siapa yang kelak akan menjadi temannya berlatih? Apakah selamanya hanya kita dan para tokoh-tokoh di keraton ini? Apa jadinya dengan anak kita itu? Siapa yang akan bisa menghadapi putri kita secara bersungguh-sungguh? Semua pelajarannya tidak akan ada artinya tanpa masa pendadaran. Iya, Kanda benar. Tetapi itu semua jauh lebih baik daripada dia tidak memiliki kepandaian olah kanuragan, Kanda Prabu. Tanpa mempelajari olah kanuragan, ia tidak akan melewati masa pendadaran. Dan ia akan dapat hidup tenang dan damai di dalam keraton ini. Apa Dinda akan dapat menahannya jika suatu saat anak itu terusik hatinya untuk main keluar istana? Jadi, kita tetap tidak akan memberikan pelajaran olah kanuragan. Lalu, bagaimana dengan perintah Kanda pada Paman Cangkung, pengawal utama keraton ini? Kanda hanya memerintahkannya untuk memberikan pelajaran semedi. Pelajaran itu Kanda maksudkan untuk membentuk tubuhnya agar menjadi sehat. Olah kanuragan bukanlah segala-galanya. Aku sangat menyayangi anak itu. Iya, Kanda. Kanda pun demikian. Sementara itu, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna mulai berkemas. Lastri pun yang sudah dapat mengembalikan tenaganya, mengiringi Anting Wulan dan keluarganya untuk berpamitan dengan Prabu Purbaya dan permaisurinya. Angkatlah, Paman dan Bibi. Doa kami menyertai kalian. Dan jangan lupa, sampaikan salam kami pada Kakang Prabu Sanjaya, junjungan kalian. Akan hamba sampaikan. Kami permisi. Anting Wulan bersama dengan keluarganya dan Lastri menuntun kuda mereka hingga ke pintu gerbang istana. Setibanya di pintu gerbang, mereka masing-masing menaiki kuda yang telah disediakan oleh Prabu Purbaya. Oh ya, selamat jalan pula ku ucapkan padamu, Tunggul. Kakang, kakang kalian tunggu. Itu putri kamu, Dita. Oh, kakang, selamat jalan aku ucapkan. Ini untuk kakang. Apa ini, adik Dita? Kalung itu pemberian ayahandaku. Dan aku ingin memberikan pada kakang. Ambillah dan pakailah, kakang. Tetapi kalung itu adalah kalung yang sangat berharga sekali. Terutama permata yang berada di kalung itu. Ambillah, itu adalah milik putriku. Dan ia sudah memberikannya padamu, Kayan. Terima kasih, adik Dita. Aku tidak mempunyai apa-apa yang pantas untuk kuberikan padamu. Memangnya aku akan mengadakan tukar menukar atau jual beli? Pakailah, kakang. Baiklah, adik Dita. Aku mempunyai ini. Jangan tertawakan, adik Dita. Ambillah ini untukmu. Oh, seruling. Iya, tetapi hanya terbuat dari bambu. Aku suka sekali, kakang. Aku tidak bisa meniupnya, kakang. Nanti, jika kita bertemu lagi, aku akan mengajarkanmu meniup suling itu. Kakang berjanji? Iya, aku berjanji, adik Dita. Sudahlah, Dita. Kakangmu Kayan akan segera pergi. Oh ya, selamat jalan, kakang. Selamat tinggal, Dita. Iya, iya. Ada apa, Dinda Wulan? Aku ingin berbicara dengan Lastri, Kanda. Oh. Ada apa, Nyai? Aku minta engkau mau mendengarkan kata-kataku. Apakah itu, Nyai? Tentu saja, saya akan menuruti segala kata-kata Nyai. Aku harapkan engkau mau menemani teman-teman yang lain. teman-teman yang lain? Maksud Nyai, murid-murid Nyai lainnya? Iya. Di manakah mereka sekarang berada? Dan apakah yang tengah mereka lakukan? Mencoba melepaskan cengkar bala dari dalam tubuhnya. Melepaskan segala sisa pengaruh buruk dari siluman jahat. Sebenarnya saya ingin sekali bersama dengan Nyai. Tetapi jika itu adalah perintah, saya akan melaksanakannya. Kemanakah saya harus pergi, Nyai? Pergilah ke pantai selatan. Carilah sebuah gua karang yang besar, yang tak jauh dari desa Tamyang. Engkau akan dapat menemukannya dengan mudah. Tetapi tempat itu merupakan tempat keramat yang ditakuti oleh penduduk di sekitar pantai selatan. Marilah Kanda, Kayan, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Oh, baiklah, Dinda Wulan. Mari. Hei, Kayan. Kayan. Ayah, ada apa? Engkau melamun? Tidak, tidak ayah. Marilah kita pergi. Kau memikirkan temanmu yang dahulu? Aku tidak boleh mengganggu ketenteraman kedua orang tuaku. Mereka baru saja berkumpul kembali setelah perpisahan mereka selama 13 tahun. Kasihan sekali, Kak Ning. Kayan? Iya, Bu. Ada apa? Ibu tidak tahu kemana harus mencari Kiawari yang membawa sahabatmu itu. Lalu bagaimana sebaiknya? Saya juga tidak tahu, Bu. Ada apa, Dinda Wulan? Kayan? Sahabat Kayan seorang wanita berusia 15 tahun. Berada di tangan Kiawari, salah seorang muridku yang sikapnya sangat menentangku, Kak. Siapa anak itu? Maksudku orang tuanya. An itu dipanggil dengan nama Ning Cili. Aku tidak tahu siapa orang tuanya. Tetapi menurut yang ku ketahui, dia adalah murid dari seorang tokoh sakti dari timur. Yaitu Alap Kadu Gampit. Dan dia adalah saudara seperguruan dari kakek Bungkur. Nah, jika begitu, kita akan mencoba mengelilingi wilayah terakhir di mana berada anak itu. Menurut salah seorang muridku, Warih melarikannya ke arah barat dari arah Kota Rupada. Jika begitu, kita dapat langsung memotong dari tempat ini ke arah utara sana. Marilah, jangan membuang-buang waktu lagi. Anting Wulan menghela si tunggul ke arah utara, memotong jalur yang dicurigainya dilalui oleh Diahwari. Beberapa saat mereka memacu kuda dengan tanpa berhenti. Akhirnya, desa di depan kita sudah merupakan jalur yang besar, kemungkinannya dilalui oleh Kiawari. Mari kita ke sana dan mencari berita dari penduduk desa itu. Anting Wulan bersama dengan Raden Sakapal Waguna dan putranya Kayan Manggala menghela kuda mereka memasuki desa kecil di hadapan mereka. Akan tetapi tiba-tiba dari mulut desa itu menyebar beberapa orang penduduk dengan berbagai macam senjata mendekati mereka dan kemudian mengepungnya. Dan bersiaplah untuk menerima pembalasan kami. Tunggu. Tunggu dulu, Kisana. Kalian telah salah paham. Kami tidak bersalah apa-apa. Kami tidak mempunyai persoalan apapun dengan kalian. Benarkan, Dinda Wulan? Apa yang aku katakan? Benar. Kami sekeluarga dalam sebuah perjalanan panjang. Dan kami benar-benar tidak mengerti maksud kalian. Ada apa sebenarnya? Kalian boleh memiliki kepandaian yang tinggi. Kalian boleh ditakuti oleh para pengawal dan prajurit kota. Tetapi untuk kekejian kalian, kami siap mati untuk membalasnya. Kalian benar telah salah alamat, Kisanak. Aku tidak mengenal kalian dan juga desa ini. Aku adalah Sakapal Waguna. Dan ini adalah istriku, Anting Wulan. Mungkin kalian yang tua-tua telah mengenal siapa kami ini sesungguhnya. Kami adalah murid dari perguruan Duhalaran. Kami tahu itu. Dan kami tahu putramu itu bernama Kayan. Dan engkau, Anting Wulan, juga bergelar Nyai Kembang Hitam. Kalian mengerti itu semua? Apa yang telah terjadi di desa ini? Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan muridmu yang kau perintahkan untuk menyebarkan maut yang keji. Setan! Katakan ada apa? Apa yang sebenarnya telah terjadi di desa ini? Kau tidak perlu berpura-pura. Seorang wanita keji telah kau kirimkan untuk menyebar bala petaka. Teman-teman! Mari kita balaskan sakit hati putri-putri kita! Jangan menurunkan tangan apapun pada mereka, Dinda. Kayan, jangan melukai mereka. Jangan melukai mereka sedikit. Sebaiknya kita tinggalkan pada manusia. Kita akan menyelidikinya nanti. Lihat. Tidak, Kanda. Kita akan dapat menyelidiki saat ini juga. Aku tidak sabaran lagi. Ibu benar, Ayah. Kita dapat melukakan mereka dan menanyakan apa yang terjadi di desa ini. Maaf, Kakak. Aku akan melumpuhkan mereka semua. Anting Bulan melesat cepat melayang ke sana kemari bagaikan bayangan. Dan sesaat saja, 8 orang laki-laki yang mengeroyok mereka tergeletak di tanah tanpa daya sama sekali. Dengarlah, Kisana. Aku, Anting Bulan, sedikitpun tidak mempunyai urusan dengan kalian semua. Agaknya ada seseorang yang telah merusak nama baikku. Katakanlah, ada apa sebenarnya yang telah terjadi? Wanita macam apakah yang telah membuat malapetaka di desa ini? Apakah engkau bukannya Anting Bulan wanita jahat itu? Istriku ini adalah memang Anting Bulan, Paman. Tetapi aku harap Paman tidak terpengaruh dengan fitnah dari wanita itu. Apakah wanita itu membawa seorang anak perempuan berumur hampir sebaya denganku, Paman? Iya. Dia membawa seorang wanita muda yang berumur sekitar 15 tahun. Yang nampak tidak berdaya di atas punggung kudanya. Wari. Bibi Wari. Jadi kalian mengenal wanita itu? Dengar, Kakang. Anak laki-laki itu menyebutnya dengan panggilan bibi pada wanita yang telah membuat malapetaka di desa kita ini. Iya, aku memang menyebutnya dengan panggilan bibi. Tetapi kami mencarinya saat ini justru hendak membuat perhitungan. Jadi wanita keji itu bukannya murid dari engkau, Nyai? Wanita itu memang semula memang adalah muridku. Tetapi percayalah, aku akan segera mencarinya dan memberikan hukuman padanya. Tetapi apa yang telah dilakukannya? Dia telah mengelilingi desa ini dan membunuhi anak-anak kami. Hampir 9 anak-anak di desa ini terbunuh di tangannya. Dan 2 orang di antaranya kini dalam keadaan yang hampir tidak mungkin tertolong. Di manakah mereka? Ayo, cepat bawa aku pada anak yang terluka itu. Aku akan menolongnya. Kau benar akan menolongnya? Sudahlah, jangan membuang-buang waktu lagi. Jika memang anak itu sangat membutuhkan pertolongan. Baiklah, mari ikut aku. Belasan penduduk yang terkapar bangkit dan kemudian mengantarkan Raden Sakapalwaguna sekeluarga menuju pondokan di mana terdapat seorang anak perempuan yang dalam keadaan sekarat. Duh. Keji sekali. Raden Sakapalwaguna menotok beberapa jalan darah di sekitar tubuh bocah perempuan berusia 8 tahun. Setelah itu, ia mengurut perlahan-lahan bagian-bagian tubuh yang membengkak, perlahan sambil menyalurkan hawa saktinya. Nyai, jika memang suami Nyai sudi, kami sangat mengharapkan sekali untuk menolong seorang anak lainnya. Di manakah anak itu, Paman? Biarlah saya yang akan menolongnya. Marilah, Nyai. Rumah anak itu hanya beberapa tombak dari sini. Mari, Nyai. Itu rumahnya. Di ujung jalan ini. Minggir! Jangan halangi aku! Hea! Nyai! Tuan Muda! Tuan Muda, saya adalah salah seorang murid Tongkat Merah, cabang Kota Rupada. Saya adalah salah seorang petugas sandi dari Kota Rupada. Dan saya ingin mengabarkan bahwa wanita murid dari Nyai Wulan, Ibu Raden, tengah mengamuk di desa Bangun Kandang. Beberapa teman kami tengah berusaha menahan amukannya. Diawari. Kita harus cepat menangkapnya, Bu. Tapi... Jangan khawatir, Paman. Aku akan segera kebangun kandang. Tetapi, aku akan melihat bocah terluka parah itu. Mari cepat, Paman. Kayan, kau beritahu ayahmu. Mari, Paman. Bibi Wari akan melarikan diri lagi. Dan kakak Ning tentu akan semakin sulit kutemukan. Paman, kau cari ayahku. Dan katakan padanya, aku akan menahan Bibi Wari untuk beberapa saat. Aku akan memusuhi tunggu. Tuan muda Kayan mengambil kudanya. Kakak ini harus segera aku selamatkan. Kedatanganku. Lepaskanlah sahabatku itu. Dan Bibi akan kubiarkan meninggalkan tempat ini. Jangan, Tuan Muda. Wanita itu sudah menyebar kurban yang sangat banyak. Lihatlah 6 orang anggota perguruan kita telah tewas. Serta beberapa penduduk desa bangun kandang ini. Tapi Tuan Muda mengkhawatirkan keselamatan wanita itu. Ya, Paman. Dia adalah sahabat. Dia tidak bersalah pada tongkat merah. Walaupun dia adalah murid alam kadu gampi. Ya, saya mengerti, Tuan Muda. Kita akan tetap mengepungnya. Di manakah ibu Tuan Muda? Dia akan segera datang. Aku tidak dapat kau bohongi. Jika ibumu saat ini ada bersama denganmu, tentu dia sudah datang saat ini. Apa yang telah kau perbuat dengan kakak Ning? Kau cemas memikirkannya, ha? Bocah seumurmu sudah merasakan sayang pada seorang wanita. Jangan khawatir. Dia tidak apa-apa. Aku hanya membuatnya lumpuh saja agar tidak merepotkan aku. Dan aku akan melepaskan temanmu ini jika kau mau menukarkannya dengan kudamu itu. Jangan, jangan, Tuan Muda. Saya mengenal kuda ini. Ini adalah kuda ajaib, kuda yang sangat langka. Jangan mau dikecoh oleh wanita iblis itu. Biarlah, kami akan mencoba meringkusnya kembali, Tuan Muda. Tuan Muda dapat minggir. Hayo, serang kembali iblis wanita itu. Berhati-hatilah. Tunggu. Jangan serang wanita itu. Jangan terpengaruh oleh bujukan liciknya, Tuan Muda. Aku kira engkau tentu menyayangi sahabatmu ini. Kembalikanlah kudamu itu. Aku akan melepaskan sahabatmu ini. Sekitar 50 tombak dari tempat ini. Engkau tentu percaya padaku, kan? Kuda ibuku si Tunggul tidak akan dapat dengan mudah dikuasai oleh orang yang tidak dikenalnya. Aku akan menuruti kemauan Bibi Wari. Kakak Ning berada dalam cengkeramannya. Berbahaya sekali jika para anggota tongkat merah mengeroyoknya. Kenapa kau menjadi ragu, Kayan? Apakah kau ingin memerintahkan anggota tongkat merah itu untuk mengeroyok aku? Tidak, Bibi Wari. Ambillah kuda ini. Tetapi lepaskanlah sahabat kuning cilik sesuai dengan janji Bibi Wari. Jangan khawatir, Kayan. Ayo, kita naik nih, cilik. Kakak Ning. Dia Huarih melompat sambil memondong Ning Cilik ke atas punggung kuda putih yang sangat tegar. Akan tetapi, begitu tubuhnya menempel di punggung si tunggul, kuda putih itu meringki keras. Gayan Manggala melompat cepat menangkap tubuh Ning Cilik yang terlempar dari pegangan Dia Huarih. Ketika tubuh wanita itu dilemparkan oleh si tunggul dari punggungnya, Dia Huarih tersentak melihat kenyataan yang terjadi. Ia segera melenting cepat berusaha mengejar tawanannya. Akan tetapi belasan pengemis tongkat merah yang telah bersiap menghadangnya. Kaning, mengapa Kaning jadi seperti ini? Matanya memandang padaku, tapi kelihatan begitu kosong. Dan sedikit pun ia tidak dapat mengeluarkan suara. Iya! Aku tidak dapat melepaskan totokannya. Kasian sekali, Kani. Apa yang dapat kulakukan? Aku harus menunggu kedatangan ibu atau ayahku. Mendekati Kayan Manggala yang tengah gelisah memegangi tubuh sahabatnya Ning Cilik. Apa maksud kamu semua? Menyingkirlah, jangan mencampuri urusan ini, karena sebentar lagi kedua orang tuaku akan datang kemari. Kau ingin menakut-nakuti aku, bocah? Prabu Sora terus melangkah mendekati Kayan Manggala. Sementara salah seorang pengemis tongkat merah yang tengah mengepung Dia Huarih, yang merupakan pemimpin mereka, mulai menjadi gelisah. Melihat Kayan Manggala tuan muda mereka, pimpinan utama perguruan tongkat merah berada dalam bahaya. Harus segera menolong. Hei, ikuti aku. Nyaman, Galung, Pandis. Jangan coba-coba mengganggu kami. Singkirlah. Ya, aku ingat. Rupanya bocah itu sekarang telah jadi pemimpin perguruan besar. Alangkah lucunya. Alangkah gilanya para pungkur. Agaknya ia ingin mengajak perguruannya menyusulnya masuk kubur. Ya, toh. Ayolah, ikut aku, bocah. Hanya dalam beberapa gebrak saja, empat orang pengemis tongkat merah telah terkapar. Dan Kayan Manggala pun tidak berdaya di tangannya. Sementara itu, Dia Huarih yang telah ditinggalkan oleh sebagian lawannya menjadi leluasa. Sisa-sisa pengepungnya tidak dapat berbuat banyak menahan amukannya. Dan akhirnya, Tuanku Prabu Sora, sebaiknya kita segera meninggalkan menghentikannya. Sambil memondong Kayan Manggala, Prabu Sora melenting dan kemudian hinggap di atas punggung kuda yang ternyata telah siap menyambutnya dengan amukannya. Prabu Sora tidak mempedulikannya. Kau tidak akan dapat lepas dari kuda liar. Dengan kekuatan tenaga saktinya, Prabu Sora berusaha menekan punggung kuda itu. Dan beberapa saat kemudian, kuda liar itu mulai menjadi semakin lemah dan akhirnya. Bagus, sekarang marilah kita pergi. Hiya! Tuan Prabu Sora, tunggu! Hiya, hiya! Hiya, hiya! Warih memacu kudanya mengejar Prabu Sora bersama dengan Ning Cilik yang masih terkulai lemah di punggung kudanya. Dua orang pengemis tongkat merah segera mengejarnya. Sementara beberapa yang lainnya membantu mengurus teman-temannya yang terluka maupun tewas akibat kekejaman Dyah Warih. Tidak beberapa lama kemudian. Di mana wanita perusuh itu? Nyai, tuanmu dari larikan oleh Prabu Sora dan wanita yang merupakan murid siluman ular itu. Mereka lari ke arah sana, Nyai. Kanda Saka, marilah. Hiya, hiya. Tuan Prabu Sora, tunggu tuan. Prabu Sora, tunggu! Tunggu, tuan! Bau apa kau mengejarku? Tuan, tak ada lagi tempat saya bergantung. Pak Yulastri telah kembali bersekutu dengan Nyai Kembang Hitam. Lalu? Saya harap tuanku Prabu Sora dapat menerima saya sebagai sekutu tuan. Sedikit kepandaian yang saya miliki tentu akan berguna untuk mengurangi pekerjaan tuanku. Engkau akan mencari kekuatan untuk melindungimu dari kejaran Anting Bulan. Saya tidak menyangkalnya, tuan. Tetapi tuanku dapat mempertimbangkan apa yang saya miliki saat ini. Baiklah. Baiklah, kau boleh ikut bersamaku. Ya. Ya. Sora kembali menghela kudanya yang kemudian diikuti oleh Dyah Warih di belakangnya. Beberapa saat kemudian. Aku tidak mau kehilangan bocah ini. Kuda liar itu mungkin saja akan melarikan diri. Jika aku meletakkannya di punggung kuda liar itu, aku dapat kehilangan kuda itu sekaligus bocah ini. Lalu bagaimana dengan kuda itu? Ia akan dapat melarikan diri sementara tuan melepaskannya. Kuda itu melarikan diri? Biar sajalah. Rasanya saat ini aku telah siap untuk menghadapi Anting Bulan. Apalagi dengan adanya bocah ini. Aku berterima kasih padamu, Wari, karena kau telah mengingatkan aku akan bocah ini. Tuan Sora, kuda itu, tampak itu dapat diputuskannya. Biar sajalah, tetaplah di tempatmu, Wari. Tali itu putus, tuan. Tuan sengaja melepaskannya. Tuan ingin menanti kedatangannya. Kau benar, Wari. Sudah terlalu lama dendam ini kupendam dalam dadaku. Sekarang telah tiba saatnya. Aku akan melepaskan segala dendam yang ada di dalam dadaku. Mudah-mudahan kuda itu akan berhasil menemukan Walaupun kemampuanku tidak dapat mengatasi mereka, tetapi aku memiliki banyak siasat. Aku sudah siap untuk menghadapi semua itu. Jika aku tidak salah, beberapa puluh tombak dari sini ada sebuah lembah yang cukup baik untuk menantikan kedatangan mereka. Kau bawalah dua anak itu. Baik, baik Tuan. Setelah mengangkat tubuh kedua bocah itu ke atas punggung kudanya, Warih menuntun kudanya mengikuti Prabu Sora yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, kita akan turun ke sana. Biar bocah laki-laki itu, aku yang membawanya. Ini adalah lembah Karang Cukup. Tidak berapa lama kemudian, Prabu Sora dan Dyah Warih sudah berada di bawah jurang yang cukup dalam. Beberapa belas tombak dari air terjun, mereka menemukan sebuah gua yang cukup besar. Aku memang harus terus menempel pada orang tua ini. Jika tidak, aku akan mendapat celaka jika bertemu dengan Anting Bulan. Kelinci bakar ini sudah matang sejak beberapa saat lalu. Tapi laki-laki tua itu belum juga bangun dari semedinya. Perutku sudah lapar sekali. Tapi aku akan menunggunya dan makan bersama-sama dengannya. Sudah sore agaknya. Iya. Apakah Tuan sudah menyelesaikan semedi Tuan? Jika sudah, saya telah menyiapkan makanan untuk Tuan. Tapi biarlah saya hangatkan dahulu, sebab kelinci bakar ini sudah sejak tadi saya angkat dari perapian. Benar, perutku sudah terasa lapar. Saya akan menghangatkannya sebentar. Tuan Prabu Sora, bukankah Tuan sebenarnya penguasa dari Keraton Indraprasta? Jika memang Tuan adalah penguasa Indraprasta, mengapa Tuan tidak mengerahkan saja kekuatan pasukan Tuanku untuk membalaskan dendam Tuanku pada Anting Wulan? Indraprasta tidaklah terlalu jauh. Dengan menyisir perbatasan Galuh terus ke arah utara, Tuan akan tiba di Indraprasta. Dan itu hanya membutuhkan waktu sehari perjalanan berkuda, Tuan. Berikan kelinci bakar itu. Ini, makanlah Tuanku. Oh, sudah makan? Belum, Tuan. Ini saya menyediakan dua ekor kelinci. Dan jika Tuan masih kurang... Ya, kelinci ini sudah lebih dari cukup untukku. Kau makanlah. Dyah Warih menyantap daging kelinci yang lainnya yang belum dihangatkan kembali. Sambil menikmati kelinci bakarnya, Dyah Warih memandang kakek tua di hadapannya. Tuan, Tuan Prabu Sora, berapakah usia Tuan? Apa katamu? Ampun Tuan, saya bertanya tentang usia Tuanku. Untuk apa kau menanyakan hal itu? Ampun Tuan, tiba-tiba saja ketika memandangi wajah Tuan, saya teringat dengan ayah kandung saya yang telah tiada. Siapakah ayah kandungmu? Dan di manakah tempat tinggal keluargamu? Ayah kandung saya adalah Raka Panjulang. Engkau dari keluarga bangsawan? Iya. Ayah saya adalah bangsawan dari Keraton Karangsendana. Dan beliau meninggal ketika saya berusia 10 tahun. Jika engkau berasal dari keluarga bangsawan, mengapa engkau tinggal di perguruan Kembang Hitam? Nyai Kembang Hitam menyelamatkan saya dari kematian. Siapa yang akan membunuhmu? Saya sendiri, Tuan. Kau bermaksud membunuh diri? Iya. Nyai Kembang Hitam menyelamatkan saya dari angkim yang telah mengikat leher saya. Kenapa engkau sampai berbuat nekat seperti itu, Nyai? Engkau memiliki kepandaian yang cukup hebat. Tentu engkau telah membalaskan sakit hatimu itu. Sudahlah, tidak perlu bersedih hati. Saya adalah seorang wanita perkasa. Saya tidak boleh bersikap cengeng seperti ini. Sebaiknya engkau kembali saja, Nyai. Tinggallah bersama dengan keluargamu. Ibumu dan juga saudaramu yang lain tentu merasa sedih engkau tinggalkan. Tidak, Tuan. Justru mungkin kehadiran saya akan membuat ibu saya menjadi terluka. Karena itu sebaiknya saya pergi saja, menjauhi ibu. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Laki-laki tua yang saya sayangi, yang saya harapkan akan menjadi pengganti ayah kandung saya yang telah tiada, justru telah menghapus lembaran masa depan saya. Ayah dirimu, apa yang dilakukannya? Dia telah merusak pagar ayah saya, Tuhan. Iblis busuk. Aku tidak mengenalmu, Nyai. Akan tetapi untuk kebusukan yang tiada tara itu, aku akan membantumu. Aku akan membunuh tokoh macam apapun ayah dirimu itu. Dia telah mati di tangan saya dan juga ibu saya. Ibu saya telah menusuknya dengan pisau dan saya mengoyak isi perut laki-laki itu. Maaf, Tuanku. Betapa bodohnya saya. Saya telah menghapus selera makan Tuhanku dengan cerita saya itu. Tidak. Lihatlah kelinci bakar ini sudah kuhabiskan separuh. Perutku sudah cukup terisi. Justru engkaulah yang harus menghabiskan kelinci itu. Teruskanlah, santaplah kelinci bakar itu. Diakwarish mulai menikmati kembali kelinci bakar di tangannya. Akan tetapi tiba-tiba saja ia tersentak. Iya, Tuanku. Hampir saja saya lupa, Tuanku. Hari sudah mulai gelap. Kayu-kayu kering itu tentu tidak cukup untuk perapian itu semalaman. Biarlah saya mencarinya sebelum cahaya matahari itu menjadi lenyap sama sekali. Diakwarish bergegas mencari kayu bakar di sekitar gua karang. Kayan Manggala yang berada tidak jauh dari Ning Cilik saling pandang. Kisah dari Diakwarish begitu menyentuh hatinya. Sementara itu malam perlahan-lahan merambat terus. Suasana di lembah karang cungkup menjadi gelap gulita. Hawa dingin di seputar lembah seakan-akan merasa menusuk tulang. Karena itu, Prabu Sora dan Diakwarish duduk merapat di perapian. Aduh, anak itu tidak dapat menahan hawa dingin. Apakah perlu saya rapatkan ke dekat perapian ini, Tuhan? Untuk apa, Nyai? Mereka tidak akan mati karena hawa dingin ini. Biarkan saja. Wari. Ya, Tuanku. Apakah engkau benar-benar ingin mengabdi padaku? Dengan sepenuh hati, Tuanku. Bagus, bagus. Jika begitu, berarti kau akan menurut segala apapun yang aku perintahkan. Apapun perintah Tuhan, akan saya lakukan. Bagus. Jika begitu, terangkan padaku kunci dari Aji Cengkarpala. Ilmu siluman yang mampu merubah dirimu menjadi makhluk jadi-jadian. Ampun, Tuanku. Saya akan menerangkannya. Baik mantranya maupun laku yang harus dikerjakan. Tetapi ketahuilah, Cengkarbala saat ini sudah tidak berada di dalam tubuh hamba. Kekuatan itu entah mengapa telah hilang dengan begitu saja. Hey. Ya, jika kekuatan itu masih berada di dalam tubuhku, tentu aku tidak akan kesulitan menghadapi kepungan pengemis-pengemis kotor siang tadi. Hilang. Aneh. Kekuatan itu menghilang. Pastilah ada hubungannya dengan pertemuan Lastri dengan Prabu Purbaya dan Cempaka. Iya. Aku juga khawatir Mbak Yulastri telah kehilangan kekuatan khususnya. Hingga kekuatan Cengkarbalaku pun lenyap secara tiba-tiba. Apakah Tuan Prabu Sora menghendaki mantra serta? Tidak. Tidak perlu. Mantra dan lagu itu tidak ada artinya lagi. Kekuatan siluman itu sudah lenyap dari diri gurumu, Lastri. Dia akan muncul juga. Hanting Bulan pasti akan muncul. Dua bocah itu kedinginan, Tuanku. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Diakwarish kemudian berinsut mendekati Kayan Manggala. Tanpa meminta persetujuan lagi, ia kemudian melepas totokan Kayan Manggala. tembaga ini. Kau tentu sudah menjadi lapar. Bebaskan juga sahabatku ini. Dia pasti juga telah merasa lapar. Ya, asalkan kalian tidak membuat ulah yang merepotkan. Bagaimana? Baik, saya berjanji. Dan saya juga akan berusaha mengatasi sikap teman saya ini. Bagus. Bagaimana keadaanmu, Kak Ning? Keadaanku baik-baik saja, Kayan. Ini, kau makanlah. Kau tentu lapar sekali. Tidak, aku tidak mau makan sisa mereka. Aku hanya memberikan waktu bagi kalian beberapa saat. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Diah Warih kemudian menggeser tubuhnya ke depan mendekati Prabu Sora yang tengah tenggelam dalam semedinya. Sementara Kayan juga merapat mendekati Ning Cilik. Kak Ning, kau harus melupakan rasa jijimu itu. Kau bisa mendapat sakit jika terus-terusan menahan rasa lapar. Tapi aku... Kita harus dapat selamat. Karena itu, jagalah kesehatan yang menjadi tulang punggung dari kekuatan kita. Makanlah kelinci bakar ini. Ayo. Tapi aku tidak mau yang itu. Berikan yang satunya lagi. Yang itu adalah sisa dari wanita siluman itu. Aku tidak mau. Ini, makanlah. Sambil memejamkan matanya, Ning Cilik menggigit daging kelinci bakar yang sudah menjadi semakin dingin. Matanya dipejamkan rapat-rapat. Gadis muda itu berusaha untuk mengatasi rasa jijiknya. Akan tetapi, ada apa, Kak Ning? Aku tidak bisa menghabiskan sisa makanan mereka. Biarlah aku lapar. Aku rasanya lebih baik menahan lapar daripada menelan makan sisa mereka. Tutup mulutmu, bocah, atau aku akan membungkam engkau kembali. Tenanglah, Ning. Tenanglah. Aku merasa jemu dengan totokannya yang melumpuhkan serta membuat kita bisu. Tahan emosimu. Kayan, rasanya aku lebih baik mati saja daripada dihina seperti ini. Apakah engkau tidak merasa sakit hati dengan perlakuan mereka? Ya tentu saja. Nah, jika begitu, tahan emosimu dan makanlah daging kelinci bakar itu. Kita harus tetap hidup. Kita akan mencari upaya untuk menyelamatkan diri dan membalaskan semua dendam dan sakit hati ini. Iya, kau benar, Kayan. Perutku lapar sekali. Biarlah, aku akan mencoba mengisinya dengan sampah ini. Ning Cilik mulai memaksakan dirinya menggigit dan menelan sisa makanan yang sudah menjadi dingin. Sekerat demi sekerat kelinci bakar itu masuk ke dalam perutnya. Akhirnya, habislah sudah sisa makanan di tangannya. Habis juga. Kau bagaimana, Kayan? Lihat ini. Saya sudah habis sejak tadi, Kak Ning. Daging saya enak ini, Kak Ning makannya sambil pejamkan mata. Ih, dasar kau rakus. Mereka sudah tenggelam dalam semedinya. Jangan berpikiran macam-macam, Kak Ning. Mereka adalah tokoh yang sangat tinggi kepandaiannya. Sebaiknya kita tidur saja. Percayalah, ibu dan ayahku akan segera tiba. Tetapi, tahukah kamu, kamu akan merepotkan ibumu? Kayan, mereka agaknya takut pada ibumu dan akan menjadikan dirimu sebagai sandera. Kita justru harus mencari cara untuk lepas dari tangan mereka sebelum... Ibuku datang. Matikan perapian itu dan lumpuhkan mereka. Matikan perapian. Aku akan lihat mereka. Tapi jangan lupa lumpuhkan kedua bocah itu. Ibumu akan segera tiba. Terpaksa aku akan melumpuhkanmu kembali. Jika tidak karena dendamku pada ibumu, tentu sudah lama aku pecahkan kepalamu. Aku tidak kerasan mengurusi bocah-bocah liar seperti kalian berdua. Hei, jangan melotot seperti itu. Tapi setelah aku dan tuanku Prabu Sora membereskan ibumu, kalian akan kupendam hidup-hidup di dalam tanah. Hanya kepala kalian yang kubiarkan menyembul di permukaan. Dan aku akan menikmatinya dan menonton hewan-hewan liar di hutan yang akan merancah kepalamu. Dan kemudian mengorek-orek tanah untuk mendapatkan bagian tubuhmu yang lain. Nah, beristirahatlah dahulu. Aku akan mematikan perapian itu. keluar dari gua persembunyiannya. Setibanya di mulut gua, ia kemudian merunduk untuk memadamkan perapian. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar kesiur angin yang halus menubruk ke arah dirinya. Diah Warih menyadari adanya bahaya yang mengancam. Tetapi kecepatan gerak dari bayang-bayang itu tidak memberikan kesempatan padanya untuk berbuat apa-apa. Kayan, kayan anakku, diamlah, tenanglah bersama ibumu di sini. Siapapun tidak akan dapat mengganggumu jika ibu berada di sampingmu. Bagaimana keadaanmu? Iya. Di mana ayah? Kami berpencar untuk mencarimu, dan ibu berhasil menemukan si Tunggul dan membawa ibu kemari. Dari atas lembah itu, ibu dapat melihat cahaya perapian ini. Ternyata benar dugaan ibu. Bagaimana keadaanmu? Pukulan Bibi Wari melukai saya, Bu, dan juga Kakak Ning. Ini dia Kakak Ning, Bu. Tolonglah dia, Bu. Jangan khawatir. Terima kasih, Bibi Wulan. Bagaimana keadaan lukamu? Saya merasakan sakit di sekitar pinggang dan dada saya, Bu. Apakah kalian bisa menahannya untuk beberapa saat? Saya tidak apa-apa, Bibi Wulan. Ibu akan membereskan Prabu Sora dulu. Si Tunggul telah berlaku tepat. Ibu memang berupaya memancing salah seorang dari mereka. Kau salah, Anting Bulan. Kakek Sora sudah kembali. Jangan khawatir, ibu sanggup untuk menghadapi mereka. Diamlah kalian di sini. Ibu akan menyelesaikan urusan itu. Anting Bulan melangkah perlahan-lahan menuju mulut gua. Tiba-tiba saja perapian yang masih menyala itu berantakan, bagaikan diterjang oleh angin perhara. Bara api menyebar ke kiri dan kanan tepat di mulut gua. Dan beberapa saat kemudian, kegelapan di lembah karang cungkup menjadi semakin sempurna. Berhati-hatilah, Bu. Jangan khawatirkan ibumu, nak. Aku tidak dapat meninggalkan mulut gua ini. Anakku berada di dalam. Dan bukan tidak mungkin, justru aku akan terkecoh. Prabu Sora akan masuk dan menangkap putraku. Aku harus berhati-hati. Celaka, di mana dia Wari? Tapi aku merobohkannya di sini. Kau mencari siapa, Nyai? Setan, rupanya Prabu Sora telah menyadari perangkapku. Dan kini aku berganti yang masuk perangkapnya. Dia telah mendekati gua ini sejak tadi dan membebaskan totokan Diah Wari. Malam ini di lembah karang cungkup agaknya akan menjadi akhir riwayatmu. Kurang ajar. Wari berada di sebelah kiri, jauh beberapa belas tombak dan bersembunyi di kegelapan. Sedangkan Prabu Sora sebaliknya berada di sebelah kanan mulut gua ini. Aku tidak mungkin memburu mereka. Salah seorang tentu akan masuk ke dalam gua jika aku meninggalkan mulut gua ini. Kau harus menerima pembalasanku. Kau telah merusak segala rencana kami, rencana besar dari Mbak Yulastri. Lastri telah menyadari kekeliruannya, dan 16 saudaramu yang lain pun demikian. Bagaimana dengan dirimu? Jangan kau dengarkan segala ocehannya. Wanita itu kini dalam perangkap kita. Kita akan dapat membunuhnya bersama-sama dalam kegelapan seperti ini. Lakukan tugasmu. Mereka tengah merencanakan sesuatu. Aku harus berhati-hati. Jika secara terang-terangan aku tidak gentar menghadapi mereka berdua sekaligus. Tapi... Anting Bulan bergerak cepat menghindari ke kiri dan kanan, dan sesekali menepi sana dan sini, menghindari berbagai macam senjata yang dilemparkan oleh Diah Warih, dari bebatuan sampai dengan ranting kayu. Dan sesekali ia dikejutkan oleh senjata rahasia yang menyerangnya dengan kekuatan yang hebat. Prabu Sora mengambil kesempatan dirangkul di antara hujan batu dan ranting yang dilemparkan Diah Warih. Apa itu? Cahaya api. Setan, apa maksudnya? Oh, api mulai berkobar dari kiri dan kanan gua ini. Walaupun hanya beberapa belas tombak, tapi aku tidak dapat memadamkan api itu. Banyu Cakrabuana tidak mungkin mampu menghadang senjata rahasia yang dilemparkan Prabu Sora. Kekuatan Banyu Cakrabuana besar dan menyebar. Sedangkan serangan senjata rahasia yang dilemparkan Prabu Sora akan mampu menembus menusuk pertahanan Banyu Cakrabuana. Api itu menjadi semakin besar. Kukuhari, api ini sudah cukup besar. Marilah kita tetap menonton saja. Asap ini benar-benar mulai mengganggu aku. Celaka, bagaimana keadaan putraku dan temannya? Aku akan menghalau asap ini dengan angin dari Banyu Cakrabuanaku. Hati-hati dan waspada akan serangan mereka kembali. Asap semakin tebal bergulung-gulung di mulut gua. Aku tidak mungkin membawa pergi kedua anakku dan temannya sekaligus. Tentu aku akan mendapat kesulitan jika mereka menerjangku secara tiba-tiba dalam gulungan asap itu. Tidak mungkin. Jika terjadi apa-apa, tentu aku akan mendapat sesalan dari putraku selama-lamanya. Apa akalku? Apa yang terjadi dengan putraku? Apa yang terjadi dengan dirimu, Kayan? Aku tidak apa-apa, Bu. Bocah itu, dia melolong begitu kerasnya. Apakah teriakannya karena terkena senjata rahasiaku atau Nyai Warih? Tapi rasanya tidak mungkin. Apa ini? Celaka. Nyai Warih kerepotan menghadapi ular-ular yang banyak dalam kegelapan. Warih! Bagaimana keadaanmu? Warih! Bagaimana keadaanmu? Aku akan melihat keadaan mereka itu. Kasihan sekali. Ada apa sebenarnya? Mengapa Prabu Sora berteriak-teriak? Agaknya ia mencemaskan keadaan Wari. Dan ya, Wari pun tidak terdengar menjawab. Apakah ini sebuah perangkap? Bu, cepat bawa kami pergi. Pergunakanlah kesempatan ini. Tetapi bagaimana jika... Mereka saat ini mendapat kesulitan. Cepatlah. Merayap susuri pinggir tebing gua ini. Cepat, Bu. Baiklah. Teruslah berjalan. Tetapi, berhati-hatilah. Mungkin di pinggir tebing ini banyak ularnya. Apakah teriakanmu tadi yang mendatangkan ular dan... Cepatlah, Bu. Kita harus dapat tiba segera di puncak tebing sana. Benar, suara mereka tidak terdengar lagi. Agaknya mereka telah mendapat kesulitan. Setidak-tidaknya dia wali. Aku akan menyembunyikan putraku dan anak perempuan ini dahulu. Baru kemudian, aku kembali mencari Prabu Sora dan Diawari. Anting Wulan terus berlari cepat, tetapi tiba-tiba saja kakinya merasakan sengatan dari seekor ular. Hei, hut, hei. Ada apa, Bu? Apakah ada ular yang menggigit ibu? Tidak apa-apa. Ibumu tidak akan terganggu dengan bisa-bisa ular. Hanya luka kecil akibat patukan saja yang agaknya mengganggu. Biarlah, kau tidak perlu mengkhawatirkan ibumu. Bulan merayap dengan hati-hati di tebing sambil menggendong tubuh Ning Cilik dan Kayan putranya. Beberapa saat kemudian, ia berhasil tiba di atas tebing. Kalian harus menjauhi tempat ini dahulu sebelum aku tinggalkan. Ayo, larilah Tunggul. Ikuti aku. Cepat memecah kesunyian malam, Kayan Manggala dan Ning Cilik berusaha mengatasi rasa sakit yang mulai menggelitik pada luka dalamnya akibat guncangan kuda. Mau kemanakah kita, Tuan Prabu Sora? Luka akibat gigitan ular di kakiku rasa berdenyut keras. Tolonglah aku. Selamatkanlah aku dari bisa ular ini. Jangan khawatir. Aku akan menolongmu. Untuk sementara ini, kau tidak akan apa-apa. Aku akan menolongmu nanti begitu mereka berhenti. Aku akan menolongmu. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan mereka. Bersabarlah. Nah, itu mereka berhenti. Mereka akan beristirahat. Aku akan mencari kesempatan membunuh mereka. Semuanya tidak terkecuali lagi. Tuan. Ya, baiklah. Mari kulihat. Prabu Sora menutup jalan darah Dyahwarih dari pangkal pahanya. Kemudian perlahan-lahan, ia mulai mengurut berusaha mengeluarkan racun yang telah naik hingga ke pangkal paha murid dari perguruan Kembang Hitam. Tahan suaramu itu, tahan. Kau cek sekali. Mereka akan mendengarkan kita. Ya, tuanku. Maafkan saya. Ternyata kekhawatiran Prabu Sora menjadi kenyataan. Telinga Anting Wulan yang telah terlatih itu mendengar rintihan Dyahwarih. Anting Wulan yang saat itu juga tengah berusaha menyembuhkan luka dalam putranya tersentak. Aku mendengar rintihan halus di sebelah kananku. Mencurigakan sekali. Bagaimana keadaanmu, Kayan? Rasa sakit di dadaku sudah jauh berkurang, Bu. Tapi di pinggangku juga terasa sakit. Pukulan Bibi Wari juga cukup keras mengenai pinggangku ini. Jangan berisik. Aku mendengar suara yang mencurigakan di sebelah kananku. Kurang lebih 15 tombak. Aku akan membawa kalian ke sana melihatnya. Aku khawatir meninggalkan kalian, karena mungkin saja ini adalah perangkap. Anting Wulan meraih tubuh Ning Cilik dan putranya. Kemudian ia menghentakkan tenaga saktinya dan bagaikan kilat yang melenting ke arah mana suara mencurigakan itu didengar. Oh, engkau Anting Wulan. Engkau mengikuti aku terus-menerus. Iya, karena engkau adalah seorang musuh besarku. Apa yang telah terjadi dengan Dyahwarih? Apa pedulimu? Kau tunggulah, Wari. Aku akan mencoba untuk melunaskan dendamku. Mudah-mudahan aku dapat mengatasinya. Aku harus membuatnya lumpuh kembali. Laki-laki tua ini licik dan penuh dengan muslihat yang tak membayang diriku. Cakrawan aku tidak dapat berbuat banyak. Anting Wulan agaknya telah menguasai aji yang jauh sempurna. Aku tidak dapat melayanimu lebih lama lagi. Apapun yang akan terjadi, kau harus kembali menjadi orang tanpa daksa. Aku akan melenyapkan kembali segala yang kau miliki, semua ilmu kepandian, seluruh kekuatan sakti yang kau miliki. Mau apa engkau menghalang-halangi aku, Wari? Jangan mencoba melindungi orang, karena dirimu sendiri pun akan menerima hukuman yang sama dariku. Aku tidak gentar dengan hukuman yang akan kau jatuhkan pada diriku, Nyai. Tapi aku harap jangan kau lakukan itu padanya. Kasihanilah dia. Dia adalah seorang raja. Dia membutuhkan kekuatan untuk kebesaran dirinya. Jangan lakukan. Apa yang terjadi dengan dirimu, Wari? Apakah engkau tengah berpura-pura untuk memperdaya aku? Mundurlah, Wari. Duduklah saja di sana. Aku masih sanggup untuk menghadapinya. Jangan menggerakkan tubuhmu. Racun ular itu akan merambat hingga ke jantungmu. Belum lagi selesai kata-kata Prabu Sora, tubuh Dyah Wari terhuyung-huyung dan kemudian jatuh ke rerumputan. Prabu Sora mendekati Dyah Wari yang tergeletak di atas rerumputan. Segera ia menotok jalan darah di sekitar pinggang dan dada Dyah Wari, dan kemudian dengan cepat mengurutnya perlahan-lahan. Beberapa tombak di sampingnya, Anting Wulan berdiri, memperhatikan kejadian yang di luar dugaannya. Wari! Mengapa jadi begini urusannya? Apa yang harus aku lakukan? Dyah Wari benar. Aku rasanya tidak dapat membuat celaka Prabu Sora. Pancar Dumung adikku. Ya, adikku Dumung telah menjadi menantu Prabu Sora. Ia menikah dengan Ratu Seruni, yang kini memerintah Indraprasta. Aku tidak sanggup membunuhnya. Beberapa saat kemudian. Engkau sudah sadar kembali. Kau selamat, Wari. Racun itu sudah kubersihkan dari tubuhmu. Terima kasih, Tuan Prabu Sora. Sekarang giliranku untuk membersihkan racun yang jauh lebih berbahaya dari dalam tubuhmu, Wari. Apa maumu, Nyai? Kau telah membunuh banyak nyawa anak-anak di desa yang kau lalui kemarin. Karena itu, aku akan... Tahan! Kau tidak bisa membunuh anak ini sebelum melangkahi mayatku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Apa hubunganmu dengan wanita itu, Prabu Sora? Persetan dengan pertanyaanmu. Ayo, bunuhlah aku lebih dahulu. Aku dapat mengampunimu, Prabu Sora. Menyingkirlah dan segeralah kembali ke Indraprasta. Hiduplah tenang dengan anakmu yang kini memerintah Indraprasta. Aku akan menyingkir, tapi jika kau juga membiarkan aku membawa Dyah Wari bersamaku. Tidak mungkin. Dyah Wari adalah muridku. Dia telah banyak membuat malapetaka dan aku wajib mengurusnya. Muridmu? Kau yang mengajarkannya untuk menciptakan malapetaka. Mengapa sekarang kau akan menghukumnya? Biarkanlah dia pergi bersamaku ke Indraprasta. Aku yang akan mengurusnya. Atau jika engkau tidak setuju, langkahi saja dulu mayatku. Tuan Prabu Sora, apa yang dikatakan Prabu Sora pada dasarnya adalah benar. Aku yang bersalah. Iya, aku yang telah menciptakan Wari menjadi membuat malapetaka. Baiklah, kalian boleh pergi. Akan tetapi, demi Dewata Agung, jika aku mendengar kalian kembali melakukan sesuatu tidak kejahatan, aku akan mencari dimanapun kalian berada, terutama engkau, Wari, yang menjadi tanggung jawabku. Nah, pergilah. Tanpa berkata apapun, Prabu Sora berlalu bersama dengan Dyah Wari. Beberapa saat suasana di sekitar hutan kecil itu menjadi sunyi kembali. Anting Wulan mendekati Kayan Manggala Daning Cilik di bawah sebuah pohon besar. Bagaimana keadaan kalian? Walaupun kekuatan saya belum kembali secara sempurna, tetapi rasa sakit di tubuh saya sudah banyak berkurang. Ibu tolonglah saja, Kak Ning. Bagaimana keadaanmu, Ning? Luka dalam Bibi Wulan di sekitar pinggang saya. Aduh, rasanya jika saya menggerakkan tubuh, tangan maupun kaki, terasa sakitnya bukan kepala, Bi. kita beristirahat saja di sini. Kau bisa membuat perapian, Kayan? Saya bisa, Bu. Di sekitar tempat ini, samar-samar kulihat banyak kayu kering. Iya, Bu. Saya dapat melihatnya. Nah, tidurlah jika kau ingin tidur, Kayan. Keadaan sahabatmu sudah semakin membaik. Dia sebentar lagi juga harus segera tidur. Tarik nafas dalam-dalam. Dan tahanlah, Ning. Bagus. Tahanlah beberapa saat. Aku akan memeriksa bagian lainnya di sekitar lukamu tadi. Demikianlah Anting Bulan merawat Ning Cilik hingga lewat tengah malam. Setelah keadaan Ning Cilik menjadi lebih baik dan luka dalamnya tidak mengganggu geraknya lagi, Anting Bulan menyuruh Kayan dan Ning Cilik untuk segera tidur. Tetapi menjelang fajar, Anting Bulan yang bersemedi sambil berjaga-jaga tidak dapat lagi menahan kantuknya. Setelah bertempur hampir setengah malam, Anting Bulan pulas tertidur dalam posisi semedi. Bau apakah ini? Daging bakar. Ibu rupanya telah menyiapkan makanan pagi untukku. Tapi ibu kelihatannya masih pulas tertidur. Aneh. Rupanya setelah menyiapkan makanan ini, ibu tidak dapat menahan kantuknya setelah semalam-malaman tidak tertidur. Perutku lapar sekali. Daging ini sudah matang. Jika saja aku terlambat bangun, tentu akan menjadi hangus. Hei, hebat sekali kok, Kayan. Ibu tertidur? Iya, ibu tidak dapat menahan kantuk. Untung saja tidak ada orang jahat yang mengganggu kita. Ibu tidur sajalah dahulu. Ibu perlu beristirahat. Bangunkanlah Ning Cilik, sahabat. Ibu akan mencuci muka dahulu. Dan baru menikmati sarapan buatanmu. Tunggu dulu. Apa maksud ibu? Sarapan buatan saya? Iya. Ada apa? Kenapa bengong? Sudahlah. Anting Bulan kemudian berlalu menuju sungai kecil. Sementara Ning Cilik terbangun mendengar keributan ibu dan anak. Tunggu dulu, Bu. Saya benar tidak mengerti. Tunggu. Kayan mengejar ibunya sambil matanya memandang ke kiri dan kanan, mencoba menembus semak-semak yang cukup rapat di sekitarnya. Hei, ada apa kau menghentikan aku? Dan kelihatannya begitu gelisah. Ibu katakan ini sarapan. Daging bakar ini buatan saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Ketika saya terbangun, daging itu sudah matang di perapian. Ah, kok sungguh-sungguh? Kayan Manggala tidak menjawab kata-kata ibunya. Matanya kembali nyalang menyapu ke arah sekitarnya. Hei, siapakah yang tengah mempermainkan aku? Tidak mungkin musuh-musuhku. Dia tentu akan mencelakaiku. Kanda Saka. Ya, pastilah ini perbuatan Kanda Saka. Keluar, Kanda Saka! Aku tahu semua ini adalah ulahmu. Ayah! Kayan, syukurlah pada Yang Agung. Kalian semua selamat. Aku mencari berputar-putar. Dan tadi menjelang pagi hari, aku menemukan kalian yang tengah asik tertidur. Aku tidak sampai hati membangunkan kalian. Dan kemudian aku menyiapkan daging bakar itu untuk sarapan kalian. Oh ya, lalu bagaimana dengan buruan kalian? Apakah wanita itu adalah Diahwari? Tiga hari telah berlalu, akhirnya mereka tiba di Keraton Mataram. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung, Indonesia.